Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kullu dhalalatin finnar. Para pendengar sekalian, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah kenikmatan yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa kembali melanjutkan pembahasan dari nasihat untuk para wanita. Ya. Pembahasan yang lalu insyaallah kita sampai pada penyakit nomor 4 ya, dari penyakit-penyakit lisan. Ya. Apa tadi yang keempat? Namimah. Namimah, ya. Namimah sudah kita sebutkan pengertiannya, yakni mengucapkan, menyampaikan suatu kalimat atau memindahkan sebuah berita tentang keadaan suatu kaum kepada kaum yang lain, tetapi dengan tujuan menciptakan kerusakan di antara mereka, ya. Atau dengan istilah yang sering kita ketahui adalah namimah itu mengadu domba, ya. Mengadu antara yang satu dengan yang lain supaya muncul adanya kekisruan, kerusakan, ya. Ini merupakan penyakit lisan yang cukup membahayakan, ya. Baik membahayakan di dunia ataupun membahayakan di akhirat, ya. Kalau membahayakan seorang muslim dan muslimah, maka hendaklah berhati-hati dari penyakit yang namanya namimah. Dan para ulama menyebutkan bahwa namimah ini termasuk min kabairi dzunub, di antara dosa-dosa besar, ya. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Kabair, beliau memasukkan namimah itu termasuk dosa besar nomor 48. Ya. Sehingga barakallahu fikum disebutkan oleh para ulama di antara adillah-adillahnya kemarin bahwasanya Rasulullah SAW pernah diperdengarkan oleh Allah adanya orang yang sedang disiksa di kubur, di antara asbab-asbab disiksanya adalah karena hidupnya selalu melakukan apa? Namimah. Itu ya? Iya. Ya. Juga hadis yang lain yang disahihkan oleh Bukhari dalam sahihnya, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam sabda, la yadkhulul jannah qatat, tidak akan masuk jannah para pembikin fitnah, orang yang membikin namimah. Ya, sehingga barakallahu fikum, perkara yang namanya namimah ini termasuk menyebabkan beberapa kerusakan di dunia. Dan sudah disebutkan kemarin di antara dampak pengaruh daripada dosa yang namanya namimah adalah merusak di antara dua teman atau di antara dua ikatan yang kuat yang dijalin antara dua orang. Ya. Jadi akan merusak hubungan antara dua teman atau di antara kaum yang satu dengan kaum yang lain, ya. Yang kerusakan yang ditimbulkan dari namimah kemarin adalah akan muncul yang namanya al-adawah. Apa itu adawah? Yaitu permusuhan. Nah, setelah muncul perpecahan, muncul yang kedua permusuhan. Ya, kebencian dan permusuhan. Dan ini merupakan suatu hal yang sangat membahayakan. Karena permusuhan atau kebencian di antara dua kelompok manusia sehingga memunculkan kebencian apalagi sampai pembunuhan, ini merupakan suatu kerusakan. Ya, suatu apa? Kerusakan. Maka barakallahu fikum, nasihat Allah Subhanahu wa taala justru kita disuruh untuk melakukan islah. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Maka bertakwalah kepada Allah dalam surat Al-Anfal ayat pertama, dan aslihu, perbaikilah di antara kalian. Ya. Bahkan dalam surat Al-Hujurat ayat 9, wa in ta'ifatani minal mu'minin yaqtatalu fa aslihu bainahuma. Dan apabila ada dua kelompok, ya, di kalangan kaum mukminin, iqtatalu, mereka saling berperang, bunuh-membunuh. Fa aslihu bainahuma, maka perbaikilah hubungan, perbaikilah keadaan kedua belah pihak tadi yang saling bermusuhan. Waliyadzubillah, permusuhan itu bahkan kadang sampai pada tingkatan saling baku hantam, bunuh membunuh. Nah, makanya barakallahu fikum, justru orang yang melakukan namimah ini melakukan kerusakan, memperkeruh apa suasana, ya. Memperkeruh suasana, sehingga tukang bikin namimah ini memang cukup membahayakan bagi kaum muslimin, ya. Sebab di antara kerusakan yang lain, ya, disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa namimah atau yang namanya melakukan namimah ini akan memotong hubungan atau ya memotong atau memutuskan hubungan di antara kaum muslimin atau di antara dua pihak yang saling diadu oleh pelaku namimah. Ya. Hal ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, ala ukhbirukum bi afdali min darajati siyam wa shalah wa shadaqah. Dalam hadis Abu Darda, beliau mengkhabarkan, maukah aku khabarkan kepada kalian perkara yang sangat afdal derajatnya daripada derajat shaum, salat dan shadaqah. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, tentu saja ya Rasulullah. Islahu dzatal bin. Beliau menjawab, amalan yang sangat utama daripada, bahkan sangat lebih utama di antara derajat saum, salat dan sedekah adalah islahu dzatal bin. Memperbaiki hubungan manusia. Memperbaiki hubungan manusia. Wa fasadu dzatal bin al-hadiqah. Dan rusaknya hubungan manusia itulah yang namanya al-haliqah. Apa itu al-haliqah? Al-haliqah yakni al-haslah, al-haslatul lati min sya'niha an tahluqa. Yakni sebuah sifat yang dengan keadaan sifat tadi akan mencukur ya. Mencukur sebuah keadaan sebagaimana digambarkan di sini, mencukurnya agama sebagaimana mencukurnya pisau cukur mencabut rambut sampai pada akarnya ya. Jadi saya ulangi, al-haliqah yang dimaukan dalam hadis ini adalah sifat yang dengan sifat itu akan mencukur sebagaimana, artinya mencukur akan merusak, mencabut sampai pada akar agama seorang. Sebagaimana halnya pisau cukur itu mencabut sampai pada akar rambut. Itu. Itulah yang namanya namimah. Namimah itu akan melepaskan, mencabut akar agama seorang. Waliyadzubillah. Wakil ada juga yang mengatakan al-haliqah yakni qati'atur rahim. Memutuskan kelanggengan hubungan kekeluargaan. Wattadhalim dan akan memunculkan bermacam-macam keboliman-keboliman. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini diantara kerusakan namimah. Bisa mencukur agama ya, mencukur agama seorang sebagaimana mencukurnya pisau cukur pada rambut seorang sampai pada akar-akarnya ya. Ya, maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan sebuah kerusakan yang sangat mengerikan akibat seorang mengadu domba antara satu pihak dengan pihak yang lain. Ini bisa memutuskan hubungan kekeluargaan, bahkan bisa memunculkan bermacam-macam kedzaliman. Iya, bisa sampai pada tahapan pembunuhan ya. Bayangkan, Imam Az-Zahabi menceritakan di dalam kitab Al-Kabairnya, ada seorang itu menjual seorang budak. Budak ini dijual oleh orang karena ada suatu aib. Budak yang punya aib dijual. Ternyata ada orang mau beli. Lagi beli, diterangkan ini ada aibnya. Apa aibnya? Aibnya cuma satu dok. Apa itu? Namam. Apa itu namam? Budak ini suka bikin dudomba. Tapi orang ini menganggap remeh. Lah, gak apa-apa, aibnya cuma satu. Ya. Ternyata barakallahu fikum, dibelinya juga. Dibawa pulang budaknya. Tinggal serumah dengan dia. Ternyata barakallahu fikum, sudah diberitahu ya, budak ini aibnya cuma satu dok, suka bikin kisruh ya, bikin apa namanya tadi, namimah ya. Iya. Hati-hati, aibnya itu tok, yang lain tidak ada. Ya, mungkin badannya kar, kuat, sehat. Tapi maaf-maaf, ini dijual gara-gara ada aibnya. Tukang bikin namimah. Ternyata dibeli, mungkin dianggap remeh lah, aib cupan satu itu tok. Ternyata tinggallah dia bersama tuannya yang membeli. Setelah beberapa saat tinggal bersamanya, maka sang budak tadi berkata kepada istri tuan. Nah, apa katanya? Wahai tuanku, ya, sesungguhnya suamimu itu ingin menikah lagi. Ya, insyaallah ingin apa? Menikah? Menikah lagi. Insyaallah. Atau dengan kalimat yang kurang lebih seperti itu. Dan dia juga mengatakan, sekarang dia sudah tidak senang lagi sama kamu. Aduh ini ya. Ngompor-ngompori. Nah, ini mulai ini, bakar ini. Maka akhirnya apa? Jangan kamu biarkan dia meninggalkan dirimu. Nah, maka selama kamu mengetahui keadaan yang demikian, kalau begitu, kalau kamu ingin tidur, bawalah apa namanya, pisau cukur. Nanti kalau dia lagi tidur, potong saja beberapa rambut yang ada di jenggotnya tadi. Punya jenggot ya? Yes. Nah ini mulai ini ngompori hal-hal yang jelek ini ya. Suruh dipotong ya. Malinya tubillah. Jadi sang budak tadi mulai membuat huru-hara ini, api mulai dipadamkan, dinyalakan maksudnya. Lah itu dia pun mendatangi sang suaminya. Dia katakan, sesungguhnya istrimu ya itu telah mengambil seorang teman ya. Dan dia mulai ada rasa apa namanya, rasa cinta kepada teman laki-lakinya dan ingin lepas dari dirimu. Dan dia sudah berazam ingin menyembelihmu. Maka kalau dia sudah siap-siap ingin memotong lehermu di tengah malam nanti. Maka tuannya ini sebenarnya tidak percaya ya. Tapi begitu meyakinkannya ucapan sang budak tadi, maka akhirnya dia pun mencoba apa betul ucapannya. Coba nanti malam kamu lihat. Kalau tidak percaya, dia tidur pasti membawa pisau cukur. Nah, ternyata barakallahu fikum. Pisau cukur itu kata Buddha ini tidak untuk memotong lehermu. Ada tadi katanya apa tadi? Memotong leher. Bukan ketika para wanita ini disuruh tidur bawa pisau itu sekedar untuk apa? Memotong apa? Jenggotnya. Jenggotnya. Ternyata di sini barakallahu fikum, sang tuan tadi pun sebenarnya tidak mau membenarkan. Tapi di tengah malam datanglah sang istri ya ke tempat sang suami dengan keadaan membawa apa tadi? Pisau apa? Pisau cukur. Syukur. Maksud sang istri tadi hanya sekedar ingin memotong apa? Jenggotnya. Begitulah syaitan membisikkan kepada lewat lesan sang budak yang jelek tadi. Akhirnya tidurlah. Ternyata sang suami itu mengatakan, wallahi shadaqal hulam bima qal. Wah, benar ini ucapan sang budaknya. Ya betul ucapannya. Kalau sang istri ini sudah siap-siap membawa apa ini? pisaunya ini. Akhirnya ketika sang istri mulai mengangkat apa yang namanya pisau untuk mencukur apa? Jenggotnya. Jenggotnya. Ternyata sang suami barakallahu fikum sudah menyangka, wah ini kamu dipotong ini. Akhirnya terjadilah perkelahian. Akhirnya pisau diambil oleh sang suami dan dipotongkan ke leher sang istri, terbunuh. Akhirnya kabilah dari sang istri tadi tidak terima. Akhirnya dua kabilah itu terjadi apa namanya peperangan bainal fariqain, karena sebabnya apa ini tindakan sang budak yang jelek tadi. Iya, ini disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitab dalam Al-Ghibah. Ya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini sekedar kisah ya yang dibawakan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Kabair, bahwasanya yang namanya hibah namimah tadi memang cukup membahayakan ya bagi agama seorang ya. Bahkan kalau kita masih ingat kisahnya istrinya Abu Lahab ya. Oh iya sudah. Nah, tabat yada Abi Lahab wa tab. Abi Lahab ya, istrinya Abu Lahab, Allah katakan wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya Abu Lahab yang dia itu selalu membawa kayu bakar. Ya, ini kata Imam Adz-Dzahabi, istrinya Abu Lahab dia adalah kanat tangkulul hadis bin namimah. Adalah wanita ini suka membawa berita, menyampaikan berita, tapi dengan tujuan mengadu domba. Sehingga dinamakan namimah hatoban, kayu bakar. Kenapa? Sebab li annaha sababul adawah kama anal hatoba sababu listi'alin nar. Kata Imam Dzahabi, karena digambarkan seperti kayu bakar, karena yang namanya kayu bakar itu sebagai sebab menyalanya api. Nah, kayu bakar, kayu yang bisa membakar api, membakar kayu yang lain, yang menjadikan sebab semakin besarnya kobaran api tadi. Demikian pula perempuan yang suka ya, suka memindahkan, membawakan berita-berita, tapi dengan maksud supaya terjadi adanya pembunuhan, wal'iyadzubillah, kebencian, permusuhan di antara satu kelompok dengan yang lainnya. Maka digambarkan sebagai kayu bakar, wanita pembawa kayu bakar, karena memang namimah tadi keadaannya demikian, membakar hati. Ya, bahasa orang dikompori ya, iya. Mempori orang. Akibat itu maka barakallahu fikum, ini supaya kita seorang muslim dan muslimah, apalagi seorang muslimah barakallahu fikum, agar selalu berhati-hati ya. Jangan sampai waktu-waktu senggang setelah mengerjakan pekerjaan rumah tangga ya, kemudian waktu yang senggang tadi malah justru disia-siakan dengan banyak melakukan obrolan. Yang kadang obrolannya apa? Menimbulkan namimah, hibah dan namimah. Ini berbahaya. Padahal kalau kita ingat bahwa anugerah bersatunya hati, ya, terjalinnya hubungan yang baik antara satu dengan yang lain, bersatunya hati, ini merupakan anugerah, nikmat yang sangat mahal, ya, nikmat yang sangat besar. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada para sahabat, waskuru ni'matallah 'alaikum id kuntum a'da'an. Ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian saling bermusuhan. Fa'alafa baina qulubikum, maka Allah persatukan di antara hati-hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan dengan sebab nikmat tadi itu kalian bersaudara. Ya. Jadi dengan nikmat Islam wa sunnah, dengan pemahaman para salafun al-ummah, para sahabat, para tabi'in, kita akan bisa kembali bersatu. Ya. Di atas nikmat Islam wa sunnah. Sebagaimana para salaf dulu, para sahabat yang tadinya mereka dikenal pada zaman jahiliyah suka apa? Berperang. Ratus bertahun-tahun saling membunuh satu kabilah dengan satu yang lain. Ya, tapi dengan pertolongan Allah, dengan nikmat yang besar dari Allah, nikmatul Islam wa sunnah, datangnya Rasul SAW, ini mereka jadi bersatu. Jadi nikmat yang besar, yang modalnya sangat besar. Sampai Allah katakan dalam surat Al-Anfal, ya, wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim. Dan Allah lah yang telah mempersatukan di antara hati-hati mereka. Kalau seandainya engkau membelanjakan, ya, seluruh apa yang ada di bumi, punya mobil dijual, punya gunung dijual, seluruhnya dijual untuk mempersatukan apa? Hati, hati manusia. Apakah mampu? Kata Allah, ma'alafta baina qulubihim, kata Allah. Engkau tidak akan mampu, wahai Nabi, untuk mempersatukan di antara hati-hati mereka. Kenapa? Karena hati itu ada di tangan Allah, di antara jemari-jemarinya Allah. Walakin Allah alafa bainahum, tapi Allah lah yang mempersatukan di antara hati-hati mereka. Maka kalau bersatunya hati itu nikmat yang besar modalnya, jangan sampai nikmat yang besar ini dirusak. Air susu sebelanga rusak karena apa? Setetes apa tadi? Rusak karena satu perbuatan namanya namimah. Ya. Suasana sudah baik, guyub, rukun, ya, bersemangat bersatu, sejalan, seia, sekata. Nah, ada setan datang ingin memperkeruh. Maka Allah katakan, idza injakum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau datang suatu berita, jangan langsung diapakan? Diterima, ya. Diapakan dulu? Disaring. Disaring. Injakum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepada kamu, pada kalian orang yang fasik, membawa satu berita, fatabayyanu, tabayun dulu, check and recheck, cross check dulu, tabayun, tasabut, dipastikan dulu, jangan gampang komentar. Komentar muncul, bermacam-macam komentar tanpa tabayun. Nah, nanti diketawain orang, ya. Kenapa? Kadang kalau tidak tabayun, tidak dicek dulu, ternyata lain. Nah, menyesal. Orang biasanya kalau sudah mengucapkan kalimat, kalimat yang sudah keluar dari lisan, sudah ditarik. Nah, mungkin jumpa pres dulu, ya. Jumpa wartawan dulu dikumpulkan. Ini saya mencabut kalimat saya dulu, yang salah itu, ya. Sulit. Suaranya sudah keluar, tidak mungkin dimasukkan lagi ke dalam mulut kita, ya. Nah, maka hati-hati. Tabayun dulu. Kenapa? Antusibu kauman bijahalah. Akan ditimpa suatu kaum dengan sebab kebodohannya. Karena tidak tahu, komentar, bicara, disebarkan, sudah dianggap sebagai hal berita yang solid, berita yang apa namanya benar adanya, ternyata apa, akan jadi penyesalan. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya, maka kalau ada berita dicek dulu, ya, jangan sampai nanti ikut menyebarkan berita yang tidak baik, apalagi kalau itu terkait cerita agama ya. Ini tentu akan harus lebih dipelajari lebih dalam. Apalagi itu berita agama. Yang kaitannya adalah surga dan neraka. Neraka. Kalau berita-berita dunia mungkin akibat yang ditimbulkan mungkin terlalu anulah ya, enggak terlalu separah di akhirat nanti. Walaupun itu juga membahayakan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ini diantara nikmat yang perlu dijaga. Ukhuwah, dijatuhkannya hati. Sekarang kita lihat bentuk-bentuk usaha yang ditimbulkan dari usaha namimah tadi akan menimbulkan kerusakan hubungan. Contohnya adalah sebagai contoh, sebagai bentuk kerusakan yang timbul dari namimah adalah ifsadul mar'ah ala zaujiha. Rusaknya hubungan suami dengan istri. Sehingga Rasul menyatakan dalam hadis Abu Hurairah, man khabbaba zaujata mri'in falaysa minna. Siapa saja yang merusak hubungan. Siapa saja yang merusak hubungan istri seseorang, ya, falaisa minna, maka dia bukan termasuk dari kami. Rawahu Abu Dawud wa isnadu hasan. Siapa saja yang merusak hubungan istri seseorang, ya, maka dia bukan termasuk dari kami. Sehingga yang wajib berusaha memperbaiki keadaan di antara kaum muslimin dan jangan membuat kerusakan di tengah mereka, sebab Nabi mengatakan falaisa minna, bukan termasuk dari kami. Apa maknanya bukan dari kami? Diterangkan oleh para ulama, bukan dari kami kalau dia menentang syariat Allah maka dianggap kafir, karena syariat Allah turun untuk menyatukan umat Islam, ya, kaum mukminin supaya bersatu. Nah, dia malah membuat kerusakan di antara kaum muslimin, berarti menentang. Kalau dia menentang syariat Allah, tidak mengimani, tidak membenarkan nasihat Allah ini dengan bentuk penolakan, dia berarti kafir. Makna falaisa minna, ya. Atau laisa ala millatina, bukan di atas ajaran kami. Kalau orang itu meremehkan. Sehingga makna falaisa minna ai laisa ala tariqatina, bukan di atas jalan agamanya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab jalan agamanya Rasul adalah untuk menyatukan di antara hati-hati kaum mukminin, beribadah, bertauhid di atas sunnah sebagaimana dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena mereka bersatu, ya, berjamaah di atas jalannya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga barangkali ini di antara hal yang perlu diperhatikan, bahwasanya Rasulullah SAW memberikan bentuk suatu contoh di antara hal yang sangat mengerikan adalah merusak hubungan istri seorang itu bukan termasuk dari jalannya Rasul. Ya, hubungan yang jelek yang ditimbulkan dengan namimah ini bisa menjadi sebab rusaknya hubungan suami istri. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji pada pagi hari ini. Segala kekurangan dan hilaf saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.